بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمنا رحمكم الله وبارك الله فيكم. Masih dalam pembahasan kita terhadap karya tulis Imam Ahmad rahimallahu taala, yaitu usul sunnah, usul as-sunnah, perkara-perkara pokok, prinsip-prinsip utama di dalam sunnah. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, وَمَنْ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ كَانَ مُبْتَدِعًا حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَيَكُونُ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا. Prinsip berikutnya, yang ini adalah prinsip as-sunnah, prinsip agama, prinsip Islam. Karena Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Bersekian prinsip Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad rahimahu taala, barang siapa yang dia meremehkan salah seorang di antara para sahabat, menghina, menganggap kecil salah seorang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau abghadahu, atau dia membenci salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li hadatsin kana, karena suatu kejadian, suatu peristiwa, sebagaimana yang telah kita lewati peristiwa rajam, perajaman, pelemparan batu terhadap Ma'iz, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh untuk kita membenci beliau, menghina beliau, atau mengejek beliau. Wah, katanya ada seorang sahabat berzina. Baik. Dan yang lainnya. Maka ini adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam. Meskipun ada suatu kejadian yang salah seorang di antara mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan. Oh, apakah kalau demikian kesalahan para sahabat itu harus ditutupi? Iya. Kesalahan para sahabat, karena itu lebih sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga mengalahkan kesalahan-kesalahan mereka yang sedikit. Dan karena itu adalah syariat Islam, petuah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak menghina, melecehkan seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah datang rekomendasi, telah datang pujian Allah SWT dan Rasulnya kepada mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga pujian itu mengalahkan sedikit dari kesalahan-kesalahan mereka. Itu ya, ketika terjadi suatu kejadian yang mungkin kejadian tersebut dianggap aib bagi salah seorang di antara mereka. Maka tugas kita, sikap kita, tidak boleh untuk meremehkannya, dan tidak boleh pula untuk timbul kebencian dalam dada-dada kita terhadap salah seorang di antara mereka. Sehingga ini adalah satu prinsip yang dibuang oleh Al-Hajuri. Ini prinsip yang dilecehkan, yang tidak diindahkan oleh Al-Hajuri radhiyallahu anhu, yang dia mencela para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bukan salah satu sahabat saja yang dicela, tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in semuanya dicela. Di antaranya para sahabat, di antara mereka memiliki Utsman ibn Mad'un, yang menurut Al-Hajuri memiliki pemikiran murji'ah yang menganggap bahwasanya iman itu cukup dengan pengakuan, ya, semata-mata seseorang mengaku beriman cukup menurut orang murji'ah, sehingga menurut mereka keimanan Iblis dengan Abu Bakar itu sama. Ini dinisbatkan kepada salah seorang sahabat yang mulia oleh Al-Hajuri, menunjukkan terjatuh pada perkara yang menyelisihi sunnah. Belum lagi dia menuduh bahwasannya di antara para sahabat ada yang membantu, ada yang berkoalisi dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, para sahabat, kata Al-Hajuri, ada yang bekerja sama dengan orang-orang Khawarij membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah akidah, keyakinan yang batin, yang tidak boleh untuk kita meremehkan atau membenci salah seorang pun dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au dzakara masawi'ahu, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, sampai di antara mereka ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin berzina. Dan yang lainnya menuduh tentang kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikotori. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang keliru. Maka orang yang seperti ini terjatuh dalam penghinaan, pelecehan, kebencian, atau menyebut kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, kana mubtadi'an, dia sebagai mubtadi', ya ahlul bid'ah, mubtadi', yang terkadang dengan kebid'ahannya ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena bid'ah ada dua, ya, ada bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan seseorang, dan ada yang bid'ah mufasiqah, seseorang dianggap fasik saja. Sampai kapan dia dianggap tobat dari perbuatannya itu? Hatta yatarahhama alaihim jami'an, sampai dia bertarahum, ya, timbul kasih sayangnya kepada mereka, para sahabat semuanya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Seperti Syiah, ya, mereka hanya bertarahum kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Sampai kepada Ali mereka katakan, ya, dengan laqab-laqab, pujian-pujian yang istimewa dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Mereka katakan kalau menyebut Ali radhiyallahu taala anhu, Ali karramallahu wajha. Ali karramallahu wajha. Ada salah satu perbuatan ghulu kaum Syiah, Rafidah dan yang lainnya terhadap Ali radhiyallahu taala anhu, bahkan sampai menuhankan, menganggap bahwasanya Ali adalah ilah, ya, sesembahan mereka. Sehingga tugas kita yang wajib bagi kita kaum muslimin, ayyatarham alaihim jami'an, ya, mendoakan dengan rahmat kepada mereka semuanya radhiyallahu taala anhum, tanpa ada yang membedakan, satu dengan karamah wajha, satu dengan yang lain dan yang lainnya. Tanya. Atau dengan julukan-julukan yang terbedakan satu dengan yang lainnya, semua sama. Ya, wajib untuk kita menyanjung dan memuji mereka sesuai dengan batasan syar'i. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan dia selamat dari kebid'ahan terhadap para sahabat sampai nyatalah hatinya selamat, tidak terdapat kedengkian, kebencian terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, atau tuhmah, tuduhan-tuduhan jelek dalam hatinya, ya, tidak dengki, iri, atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, yang keji terhadap para sahabat. Maka dia selamat dari kebid'ahan dalam perkara ini, karena Allah SWT telah menyanjung mereka, memuji mereka di dalam Al-Quran surat Al-Fath, surat Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari rahamaa bainahum tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sanjungan Allah SWT terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan ayat-ayat yang lain masih banyak dalam Al-Qur'an. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, siapa orang-orang yang bersamanya? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang yang bersamanya keras tegas terhadap orang-orang kafir dan memiliki kasih sayang, kecintaan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Ya. Ini yang menjadikan para sahabat terpilih menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji mereka dengan sikapnya yang tegas terhadap orang-orang kafir dan memiliki kecintaan yang sangat terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kasih sayang yang besar terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Sehingga mereka memiliki prinsip al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ya, loyalitas. Ya, kemana mereka berloyal memberikan kecintaan mereka, dan kemana pula mereka menerapkan kebencian mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang telah mampu menerapkan, mempraktikkan prinsip al-wala wal bara. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana, kata Allah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ya, menjaga ibadah mereka. Yang tiada lain mereka lakukan itu semua yabtaghuna fadla, mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kebersihan hati-hati mereka. Kebersihan tujuan-tujuan mereka. Kebersihan nawaya, ya, niat-niat mereka dalam ibadahnya. Sehingga Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang menunjukkan hati-hati mereka selamat. Ya. Tidak ada kedengkian, kebencian yang hal itu terdapat pada hati-hati selain mereka, para sahabat. Wa yut'imuna 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan, ya, terhadap orang-orang miskin dengan makanan-makanan yang mereka sukai, mereka cintai. Ya. Ketika mereka memberikan makanan, mereka pilih makanan tersebut, makanan yang mereka sukai, dipilih. Ya. Makanan yang menurut mereka enak, maka pasti untuk orang lain pun enak. Bukan makanan yang diberikan menurut dia tidak enak, ya, menurut dia basi, atau menurut dia tidak layak diberikan kepada orang lain. Memencingkan mata dia sendiri untuk memakannya, lantas makanan tersebut diberikan kepada orang lain. Tidak. Itu sikap para sahabat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan sekalipun. Ya, tawanan sekalipun, meskipun ditawan orang-orang kafir, diberikan makan dari makanan jenis yang mereka cintai. Bukan karena ini tawanan orang kafir diberikan sisa atau yang mau basi, tidak. Jadi para sahabat memberikan itu semua dari makanan-makanan pilihan. Itulah sikap mereka. Bahkan mereka katakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian ini, ya, hanya semata-mata mengharap wajah Allah, tidak mengharapkan balasan dan tanda terima kasih. Subhanallah. Kebersihan mereka. Tanya. Ditambah lagi di surat Al-Hasyr, tadi di surat Al-Insan, Ad-Dahab. Di surat Al-Hasyr Allah SWT sebutkan tentang mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah kisahkan tentang mereka, para sahabat, dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat dari radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan jadikan dalam hati-hati kami penyakit, kedengkian, iri, hasad, dan yang lainnya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyayang, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi, ini keberadaan keselamatan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga jikalau kita temukan, jikalau kita dapati, ya, jikalau kita ketahui ada salah satu aib dari mereka, tidak layak dan tidak pantas untuk kita menyebutkannya. Ya, sungguh besar kebaikan mereka yang hal itu mengalahkan kejelekan-kejelekan mereka. Oleh karena itu, kata para ulama, para sahabat lahum huquq, memiliki hak yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Di antara hak para sahabat yang pertama, mahabbatuhum wa thana' alaihim, mencintai mereka dan memuji mereka, ya, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Sehingga hal ini akan menafikan kebencian kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada yang dibenci. Meskipun ada kejadian yang memang hal itu terjadi pada para sahabat, maka tugas kita untuk diam, kata para ulama. Ya. Tidak membahasnya. Tidak memperbincangkannya dengan mendalam. Cukup untuk kita mengetahui, kemudian kita diam. Ketika ada suatu kejadian yang dianggap jelek terhadap para sahabat, sudah untuk ketahui, ya, adanya perang Jamal, perang Siffin dan yang lainnya, yang di situ bertemu kedua pasukan, pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pasukan Ali radhiyallahu taala anhu, ya, berperang kedua pasukan ini. Siapa dengan siapa yang berperang? Kaum muslimin, para sahabat dan para sahabat. Tetapi cukup untuk kita mengetahuinya tanpa kita membahasnya. Oh, yang betul Aisyah umpamanya, atau yang betul Ali. Tidak. Kejadian tersebut yang terjadi tidak boleh untuk kita membahasnya, karena jikalau kita membahasnya, kata para ulama, akan menghantarkan hati-hati orang-orang yang lemah keimanannya, sehingga timbul kebencian terhadap salah seorang di antara para sahabat tadi. Atau ketika bertemu pasukan Al-Hasan Ibn Ali dengan pasukan Muawiyah, ya, yang hampir-hampir kedua pasukan ini terjadi perang yang besar, tetapi datang Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu mendamaikan dua pasukan yang siap bertempur, pasukan Al-Hasan Ibn Ali dan pasukan Muawiyah yang keduanya sahabat, ya, radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi tugas kita, kata para ulama, ketika kita menemukan atau mengetahui kejadian-kejadian seperti itu, untuk diam, ya, agar manusia tidak terjatuh membenci salah seorang di antara mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan karena ini adalah sebagai bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak membolehkan itu semua. Karena Allah SWT telah mengampuni dosa-dosa mereka, terlebih Ashabu Badrin, ya, terlebih para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah SWT sebutkan dalam hadis kudsinya, ya, if'alu ma syi'tum wa inni qad ghafartu lakum. Dalam hadis kudsinya Allah firmankan, lakukanlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini jaminan Allah SWT kepada Ashabu Badrin, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Tetapi para sahabat tidak seperti kita, ya, if ada masih itu, melakukan apa yang kalian suka. Wah, ini saya diperintah, ya, saya suka saya, ya, mau ini, mau itu, mau maksiat. Tidak. Karena yang nanya perintah, ada kalanya berbentuk apa perintah? Seperti dalam sabda Rasulullah, ya, fa'ilam tastahi fasna masyikta. Kalau engkau tidak malu, ya, silahkan kerjakan, lakukan apa yang engkau sukai. Itu diantara perintah. Ya, di antara perintah kalau menurut Sunda, nyungkun. Tahu nyungkun? Paham ya? Pasti. Kalau di Sunda ada perintah nyungkun. Ya, zahirnya perintah, amal. Tapi sebenarnya yang tidak memerintah. Ya. Sebenarnya tidak memerintah. Maka demikian pula, ya, dalam hadis tadi, ya, if'alu ma syi'tum atau fa'ilam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, sehingga orang yang berakal ketika diperintahkan seperti perintah tersebut tidak akan mungkin melakukannya. Ya. Kata orang tua, kata gurunya, anaknya berisik. Ya sudah, ribut aja. Kan perintah secara zahir ya, perintah untuk ribut. Padahal tidak. Ya. Itu ada jenis perintah yang seperti itu di dalam sunnah pun. Ya, sehingga orang yang berakal tentunya tidak melakukannya. Kecuali orang yang kurang akalnya, anak-anak. Ya, yang kurang akalnya, belum dewasa. Silakan ribut. Ya, senang ribut ternyata benar. Itu menunjukkan akalnya kurang. Ya, masih seperti anak-anak yang belum bisa mencerna perintah jenis apa ini yang diperintahkan. Itu rekomendasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hak yang kedua, di antara hak para sahabat sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad di sini, ya kita menyimpulkan dan disebutkan oleh para ulama, ana hanya naqil saja menukilkan. At-tarahum 'alal jami' wal istighfar lahum. Ya. Kita mendoakan rahmat kepada mereka semuanya dan memintakan ampunan ya, untuk mereka semuanya. Ini telah disebutkan tadi di surah Al-Hasyr. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Menunjukkan tarahum ya wa taraddi. Ya, kita mengucapkan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jami'an semuanya. Tidak ada yang dipilih-pilih. Oh, yang pertama masuk Islam saja. Ya. Atau yang berjihad saja, tidak. Tetapi Allah SWT sebutkan secara umum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad pula di sini, hak para sahabat alla yuzkar masawi'uhum. Tidak boleh disebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Kenapa? Karena sudah terhapuskan. Ya. Sudah terkalahkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sungguh sangat banyak. Ya. Bagaimana Allah memilih untuk menguatkan Islam, menyebarkan Islam, membela Islam. Taib. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Abi Darda dan juga yang semakna dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menyatakan, hal antum tarikuna li ashabi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lu anfaqu ahadukum mithla ahadin zahaba mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Apakah kalian meninggalkan para sahabatku, tidak berada di atas jalan para sahabatku, membuang petunjuk para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Tentunya jangan kita memilah-milahkan antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya, karena Rasul telah memerintahkan kita, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan demi zat yang jiwaku, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, jikalau ada salah seorang kalian yang berinfak emas, ya, berinfak sebesar gunung Uhud berupa infak emas, jikalau ada salah seorang di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak akan menyamai apa yang diinfakkan, apa yang dikeluarkan oleh satu mudnya atau setengah mudnya para sahabat dari radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Satu gunung Uhud emas tidak akan menyamai setengah atau satu mudnya infak para sahabat. Ya. Satu mud berapa? Satu mud satu ini, satu canggung. Ya, satu kedukan. Kalau dua tangan, ya afan, satu mud dua kedukan. Ya. Dua kedukan tangan. Itu namanya satu mud. Ya. Kalau empat ginian, itu disebut satu sok. Yang disebut satu sok. Maka yang diinfakkan oleh para sahabat dari segenggam tangan ini atau dua genggam tangan ini tidak akan bisa disamai oleh infaknya orang-orang yang setelahnya meskipun sebesar gunung Uhud. Kapan kita tahu gunung Uhud? Tanya kepada yang sudah haji umrah. Betapa besar gunung Uhud. Dan itu kata Rasulullah apa? Emas. Ya, boro-boro segede gitu, segede HP saja kita enggak punya emas. Atau mungkin segede ujung jari. Ya. Dan kapan kita menginfakkan emas sebesar itu? Ya, sebesar ujung jari saja mungkin. Ini satu gunung sebagai mubalaghah, artinya tidak akan mampu seseorang menyamai amalan para sahabat dari radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Bagaimana kalau yang diinfakkan oleh mereka harta semuanya? Ya, atau lebih besar dari satu mud. Tentunya lebih besar lagi keutamaan yang ada para sahabat, sehingga ini keutamaan-keutamaan ini mengalahkan kejelekan-kejelekan mereka jikalau ada. Karena pada kenyataannya meskipun ada sedikit pada para sahabat kejelekan tersebut, ya, aib tersebut. Yang ada apa? Yang ada hanya dibesar-besarkan oleh sebagian manusia. Ya, cerita-cerita palsu. Ya, para sahabat begini dan begini, mencuri dan begini dan yang lainnya. Itu semua adalah bentuk tahrif, cerita-cerita palsu. Ya, kisah-kisah yang tidak sahih jikalaupun ada dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu tiga hak para sahabat yang harus kita perhatikan. Terlebih pula Allah nyatakan di surat At-Taubah ayat yang ke-117, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal mujahid wal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah SWT telah mengampuni kepada nabinya dan kepada para muhajirin serta ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka di waktu yang sangat sempit, yang sangat sulit. Ya. Telah datang ampunan Allah SWT kepada nabinya, kepada ansar, muhajirin, ansar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Ini semua tiadalin rekomendasi dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala atas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, untuk kita mampu menjaga lisan, ya, menjaga tulisan dan yang lainnya tidak terjatuh ke dalam penghinaan, pelecehan, ya, atau perkara-perkara yang tidak layak, hal itu ditujukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita untuk senantiasa mencintainya, mendoakannya dan tidak menyebutkan jikalau ada dari kejelekan-kejelekan mereka. Dan hal itu bukan dari bab menyembunyikan kejelekan, tidak. Ya. Kenapa? Karena kejelekan mereka sudah diampuni oleh Allah. Sedangkan kita, kejelekan kita tidak ada yang merekomendasi. Ya. Kesalahan kita tidak ada yang merekomendasi untuk dihapuskan. Sehingga tugas kita untuk munasahah, saling menasehati, ya, saling menyebutkan. Tanya. Karena ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Ya, sehingga ketika kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, tugas kita mengingatkannya. Ya, tugas kita mengarahkannya. Diingat, ya, dalam kita menyebutkan kesalahan saudara kita, menegurnya, bukan untuk menjatuhkan, ya, wibawa dia, bukan untuk menjatuhkan kredibilitas dia, tidak. Tetapi sekali lagi mimbab, ya, kecintaan kita kepada saudara kita kaum muslimin, ya, ahli sunnati wal jamaah, sehingga disebutkan atau diingatkan dari kejelekan-kejelekannya. Dan hal itu bukan dalam rangka memecah belah persatuan kaum muslimin, tidak, ya. Karena al-haqqu haqqu wal-batilu batil. Sehingga jangan menghalangi kita untuk kita menasihati saudaranya, ya, kemudian kita diam membiarkannya begitu saja. Semoga dengan kita sebutkan, ya, dan kita sampaikan kesalahan kepadanya, dia rujur, mau kembali, mau bertobat, ya, mau mengikuti al-haq. Sebagai konsekuensi, tatkala dia mengikutinya, tatkala dia mengetahuinya, maka dia mengikuti al-haq. Tu dejo. ada yang tidak difahami dari pembahasan kita? Baik itu Khawarij atau Syiah atau Zaidiyah dan yang lainnya, di sana ada sekelompok kaum muslimin yang bertarahum atau bertaraddi kepada sahabat tertentu saja, seperti tadi Ali ya, atau kepada Abu Bakar atau kepada Utsman saja dan yang lainnya. Sehingga tugas kita untuk sama mendoakan dan mencintai seluruh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanpa menggunjingkannya ya. Atau apalagi tanpa ya kita mengatakan, menuduh, oh bahwasanya Utsman khalifahnya atau khilafahnya khilafah KKN umpamanya ya, yang diangkat dari pegawai-pegawainya, keluarganya semua. Tidak ya, semuanya di atas petunjuk yang hak, yang benar, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al khilafatu ba'di 30 sanatan ya, khilafah setelahku selama 30 tahun sampai masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sehingga ingat tadi, kalau kita melihat ada suatu kejadian yang memang hal itu salah, cukup untuk kita mengetahui dan diam tanpa hal itu membahasnya lebih mendalam, supaya tidak muncul ya, kebencian atau hasutan-hasutan waswas syaitan, kemudian kita berbicara menyalahkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.